Oke, jumpa lagi dengan saya Thomas Arya. Kali ini saya akan coba mengcover sebuah lagu yang berjudul Menghapus Rasa. Andai hatiku bisa bicara, aku terlanjur tak bisa menghapus rasa. Sayangku padamu takkan pudar, walau hatiku dulu pernah terluka. Hadirmu membuatku terlena, mengantarkan hidupku penuh bahagia. Meski kenyataan hanya maya, kehilangan dirimu membuatku luka. Kau yang kupuja kini entah kemana, tak kunjung jua dapat berita. Seorang pun dapat mengerti. Rindu hati ini setiap saat berpikir dirimu kasih. Padam ruang waktu ku coba memendam kisah cinta kita. Dalam luang waktu coba memendam kisah cinta kita. Dalam luang waktu ku coba memendam kisah cinta kita. Oke, jangan lupa like dan subscribe Thomas Arya 81 official channel Indonesia. Salam GRC.